Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dia berkata, kunna natakallamu fis salah, kami dahulu di awal Islam berbicara dalam salat. Yughallimu ar-rajulu minna sahibahu, seseorang di antara kami mengajak bicara temannya. Wa huwa ila jambihi fis salat, padahal dia di sampingnya dalam salat. Itu dulu sambil salat ngobrol sama teman sampingnya. Ya apa aja lah yang sampaikan begitu ngobrol dengan teman sampingnya. Hatta azalat, hingga turun ayat yang disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ke-238. Allah mengatakan hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang artinya peliharalah salat lima waktu dan khususnya as-salatul wusta, dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan qunut, yakni dalam keadaan panjang dan diam, tidak berbicara. Katanya Zaid ketika itu, fa'umirna bisukuti, kami pun diperintahkan untuk diam dalam sholat. Wanuhina anil kalam, dan kita dilarang untuk berbicara. Indah, selesai hadis ini. Hadis ini barakallahu'alaikum disebutkan oleh Al-Alif rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan bahwasanya berbicara di dalam sholat, selain bacaan Quran, selain doa-doa sholat, banyak berbicara dalam sholat dengan sengaja, itu membatalkan sholat tersebut. Paham ya? Membatalkan sholat tersebut. Itu dengan kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama berdalil dengan riwayat ini. Enggak dengan sengaja. Dengan sengaja. Tetapi kalau kemudian dia berbicara tanpa sengaja, lupa dia, lupa kalau lagi sholat, enggak tahu lagi ngelakuin apa, spontan bicara, lupa dia, maka enggak ada masalah, tidak batal sholatnya dikarenakan kelupaan yang menimpa dia. Dan disebutkan dalam riwayat ini, wa'alaikum, tindakan para sahabat yang pernah berbicara dalam sholat itu di awal Islam dan hukumnya sudah dihapus, dimansukh dengan turunnya ayat Al-Baqarah ini, hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka tidak lagi diperbolehkan untuk berbicara ketika itu. Kemudian terkait dengan berbicara ini ada klasifikasi di kalangan para ulama. Masalah bicara ini ada klasifikasi di kalangan para ulama. Yang pertama, dia berbicara dengan sengaja. Tadi dia berbicara dengan sengaja, bukan untuk kemaslahatan sholat. Perhatikan, dia berbicara dengan sengaja, bukan untuk kemaslahatan sholat. Sholatnya batal. Sholatnya batal dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua, seseorang yang berbicara dengan sengaja, tetapi untuk kemaslahatan sholat. Bicara dengan sengaja, tetapi untuk kemaslahatan sholat. Misalnya, Mau contoh ya, imamnya ini ada yang lupa, diingatkan subhanallah, nggak sadar subhanallah. Nggak paham-paham imamnya ini, subhanallah, nggak paham-paham. Akhirnya dia bilang, Pak Imam, sujudnya kurang. Kayak gitu. Paham ya? Sujudnya kurang. Dia berbicara dengan sengaja, tapi untuk kemaslahatan sholat. Untuk mengingatkan imamnya, kamu tuh kurang sujudnya. Diingatkan tasbih berkali-kali, tidak apa-apa. Sehingga dia berbicara. Di sini ada beda pendapat di kalangan para ulama, tetapi pendapat yang sahih, pendapat yang sahih, pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama yang mengatakan batal sholat. Yang ini juga batal sholatnya. Tapi ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama batal sholatnya dengan hadis yang tadi kita baca. Sehingga ringkasnya, kalau dia bicara dengan sengaja, baik untuk kemaslahatan sholat ataupun tidak, ataupun sholatnya batal. Yang batal yang mana? Yang berbicara tadi. Paham ya? Yang bicara tadi. Itu batal sholat. Yang ketiga, Dia berbicara dalam sholat dengan sengaja, tetapi jahil, tidak mengerti hukumnya. Dalam keadaan dia jahil, tidak mengerti hukumnya. Jadi nggak ngerti kalau bicara itu bikin batal sholat, nggak paham. Sehingga dia bicara dengan sengaja, dikarenakan jahilnya dia, bodohnya dia tentang hukum tersebut. Ini juga dikatakan batal sholatnya. Dikatakan batal sholatnya. Ini dengan kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama, batal sholatnya. Tinggal yang keempat, apa ini? Karena lupa. Berbicara di dalam sholat karena lupa. Kalau lupa, maka pendapat yang sahih, sholatnya sah dikarenakan kelupaan dia, tidak batal. Ini pendapatnya mayoritas fuqaha. Baik, ini terkait dengan masalah berbicara. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan yang lain yang diangkat oleh para ulama seputar masalah ini, yaitu hukum tertawa dalam sholat. Ini di antara masalah yang akan hukum tertawa di dalam sholat. Baik, ini mungkin apa? Mungkin ya, mungkin kita lagi sholat dan menyaksikan perkara yang menggelikan begitu, sehingga dia tidak tahan ketawa di dalam sholat. Bagaimana hukumnya? Kalau terkait dengan bab tertawa, maka seluruh ulama sepakat sholatnya batal. Seluruh ulama sepakat sholatnya batal. Paham ya? Batal. Pertanyaan saya adalah, apakah wudhunya juga batal? Zubair, jawaban deh. Kalau sholatnya batal, jelas. Tapi apakah wudhunya juga batal deh? Sehingga dia harus wudhu lagi? Disebutkan dalam sebuah hadis kan? Disebutkan al-qahqahatu fis shalah tunqidul wudu. Bil makna ya, orang yang tertawa terbahak-bahak dalam sholatnya itu batal wudunya. Ada riwayat seperti ini. Dia bilang diganggu orang kalau roti. Nah, gimana Ben? Dilihat hadisnya, sahih apa? Kalau sahih? Kalau sahih? Batal. Kalau nggak sahih? Ya saja. Benar dia, siapa yang diplomatis ini? Jawabannya adalah hadis tersebut baik. Paham ya? Hadis yang menyebutkan tertawa dalam sholat membatalkan wudhu itu baik. Sehingga yang betul sholatnya batal, wudhunya tidak. Paham ya? Tidak. Sehingga kalau ada orang yang tertawa dalam sholatnya, ya batal sholatnya. Tinggal dia mengulangi lagi sholat tersebut. Barakallah. Iya, itu tertawa. Sekarang apa hukumnya tersenyum dalam sholat? Tertawa kan keluar suaranya ya. Ini sekarang tersenyum, tabassum, mesem. Apa hukumnya tabassum di sholat? Tabassum dalam sholat? Kenapa? Tersenyum, yang betul. Tersenyum dia. Masa ada keterangan begitu ber? Tersenyum. Tidak mengeluarkan suara. Hah? Tersenyum kan tidak mengeluarkan suara. Batal apa enggak? Tidak batal. Tidak batal. Ada pendapat yang mengatakan batal dengan alasan tabassum, senyum itu dihukumi sama dengan dhahik, tertawa. Mereka padahal dengan ayat Al-Quran ketika menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ketika mendengarkan suara semut, ngerti bahasa semut, disebut dalam Al-Quran tatabassama dhahikan min qawliha, tatabassama dhahikan min qawliha. Beliau tabassum, tersenyum, tertawa mendengarkan ucapannya. Dari ayat ini dipahami oleh mereka tabassum, tersenyum itu sama dengan wahid, tertawa. Berarti orang yang tersenyum dalam sholatnya sama dengan tertawa dalam sholatnya, alias kata. Iya kan? Kalau pakai suara kalau tersenyum terlalu kencang sampai melakukan suara batal. Gitu ya? Hukum yang tertawa. Ayo. Jawabannya barakah hukum yang sahih. Tabassum, tersenyum itu dua macam. Ada tersenyum yang sampai membuat dia tertawa. Ada tersenyum biasa, tidak membuat dia tertawa. Kalau senyum itu membuat dia sampai tertawa, batal salatnya. Itu yang dibawakan dengan ayat ini. Tabassama dhahika min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum. Tapi senyumnya itu membuat beliau tertawa setelah itu. Batal salatnya. Tetapi kalau senyum saja, tidak ada unsur tertawanya, senyum. Tapi dia tahan tertawanya, tidak batal. Sebab tidak ada suara yang keluar sedikit pun. Saya tahu ini. Untuk tersenyum, tidak batal salat. Ini pendapat yang sahih. Barakallahu fiikum. Tapi sekarang apa hukumnya diam dalam sholat? Diam. Kenapa kau batal, Pak? Suara-suaranya yang jelas. Apakah setiap yang keluar suaranya batal? Sebelum saya bahas maka diam. Sekarang apa hukumnya menangis dalam sholat? Nangis itu lho Pak, untuk suaranya Pak. Nangis Pak, apalagi sampai sesengguan begitu ya. Terus nangis dia dalam sholatnya, keluar suaranya Pak. Nangis, batal-batal. Gak batal. Kenapa dikarenakan Rasul dan para sahabatnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam para sahabat yang mereka semuanya biasa menangis dalam sholat dan tidak apa-apa. Paham ya? Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, kata para sahabat, Rasul ketika sholat di dadanya ada gemuruh, kayak gemuruhnya periuk yang lagi mendidih air. Suara rintihan-rintihan tangisan itu dalam sholat, tidak apa-apa. Keluar suaranya. Itu masalah menangis. Kembali pada dehem tadi. Sekarang apa hukumnya dehem dalam sholat? Keluar suaranya, Pak. Gimana, Pak? Ya. Dehem. Kalau dehem dalam taklim enggak apa-apa. Sekarang dehem dalam sholat ini gimana? Karena penyakit tidak masalah. Masa ada penyakit yang ketika orang dahulu? Ya, batuk itu. Loh, lain. Lain batuk, lain deh. Lain kan? Lain apa sama? Batuk sama bedeh. Lain. Kalau batuk, coba kan? Barakallah. Iya. Kalau yang sengaja bahkan ada harus sengaja pak. Tergantung niat yang mungkin niatnya itu memberi syarat pada imam namun masuk pada imam. Iya, kalau itu gimana hukumnya? Boleh. Boleh. Kalau nggak ada kemaslahatan? Tidak boleh. Kenapa kalau tidak boleh? Tidak bolehnya sampai dia kata apa? Kalau ada kemaslahatan, tidak ada. Kalau tanpa kemaslahatan, tanpa kemaslahatan, batal. Batal. Kan ini ada niat dan tujuan. Diam aja benar tadi. Biasanya enggak diam. Gimana? Ikut andil, Pak. Ya, diam kalau benar. Tujuan dengan sengaja. Sengaja, Pak, enggak ada dehem. Enggak sengaja itu. Sengaja dehem. Dehem kalau gangguan kesehatan. Iya, itu ada kondisi kemaslahatan lah, Pak. Nah, karena penyakit itu ya. Iya. Jadi bukan batuk. Dehem dikatakan ada sesuatu di tenggorokan dia. Nah, itu tidak fatal. Kayak tadi itu, nah, misalkan lagi salat sunnahnya, ada tamu, mau masuk, apa ketok pintu. Dehemnya itu untuk kasih isyarat kepada tamu. Ini ada orangnya, jadi mungkin lagi sholatin. Atau ingatkan imam, ingatkan imam. Imamnya ini kok mungkin gerakannya karu-karu, ayo nggak tenang, blas, coba gini-gini, apa segala macam. Artinya itu kemaslahatan dalam sholatnya. Tetap mana itu? Itu pun bahasa isyarat, sama itu bicara. Tadi gimana? Patah. Masya Allah. Iya. Pertanyaannya sekarang itu, apakah ada dalil yang menunjukkan datarnya? Jawabannya? Kalau berbicara dalil, tidak ada dalil sedikitpun yang menjelaskan tentang datarnya dia. Dibahas oleh para ulama itu dikiaskan dengan bicara. Apakah dehem itu tadi sama dengan bicara ataukah tidak? Jawabannya dirinci. Kalau dehemnya itu sesuatu yang dipahami, paham ya? Dia mengeluarkan suara dalam bentuk dehem dan dipahami maknanya, maka lebih baik tidak. lebih baik tidak. Tentu kalau dijaminnya tadi dikarenakan sebuah kemaslahatan, karena Al-Qur'annya kata bagaimana begitu, atas. Berfaham ya. Kalau misalkan dengan niatan untuk apa namanya negur imam, cukup dengan tasbih. Dengan niatan untuk apa namanya memberitahu tamu dia lagi sholat, dan sebagainya. Cukup dengan mengeraskan suara takbirnya atau suara bacaannya. Sehingga lebih tepatnya hal-hal seperti itu ditinggalkan. Untuk dem jangan kerjakan kecuali betul-betul karena kondisinya mengharuskan dia itu. Paham ya? Masalah yang terakhir sebelum kita pindah pada hadis berikutnya. Apa hukumnya membaca Quran dengan niatan untuk memberi peringatan? Bawahnya, dia lagi sholat ini, lagi sholat, ada tamu ketuk pintu, tok-tok-tok, dari istrinya ini, ya. Tahu siapa begitu, tamu. Dia lagi sholat, maka dia membaca Al-Quranul Karim yang dalam ayat itu ada perintah untuk orang yang masuk. Saya mengatakan, udhuluha bisalam, dzalika yaumul khuruj. Tujuan dia bukan semata-mata baca Quran dalam sholat, tapi tujuannya untuk mengingatkan tamu tadi, silakan masuk. Dengan kata-kata ayat, udhuluha bisalam, silakan masuk dengan sejahtera. Maunya dia ngomong apa? Udhul. Monggo masuk. Tapi pakai baca ayat. Udhulu habisalam. Hah? Ya mestinya membaca Quran pak. Ya gitu pak. Dan tamunya paham. Udhulu habisalam. Kau melbui. Akhirnya dia buka pintu masuk. Apa hukumnya? Jawabannya barakallahu fikum. Kalau dinyatakan fatal, tidak fatal. Sebab yang dia baca adalah ayat Al-Quran. Tetapi itu tidak pernah dicontohkan Rasul dan para sahabatnya. Maka lebih baik ditinggalkan. Nah, ya. Lebih baik ditinggalkan. Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Masya Allah. Ini beberapa permasalahan seputar masalah berbicara. Faedah lain yang saya kita ambil di sini dalam hadis ini, ikhwan, hadis ini berikut ayat Al-Baqarah yang disebutkan di dalamnya, ada perintah untuk menjaga sholat lima waktu. Pengertian menjaga di sini ialah melaksanakannya sesuai dengan tata cara Rasul alaihi salatu wasallam. Terkait dengan waktunya, terkait dengan kaifiah-kaifiah sholatnya. Secara khusus disebutkan dalam ayat ini perintah untuk menjaga as-shalatul wusta. As-shalatul wusta. Sholat apa itu? Sholat asar. Pernah kita bahas sebelumnya, jauh sebelumnya pada pembahasan tentang masalah waktu-waktu sholat. Disebutkan hadis yang sangat jelas, as-shalatul wusta, salat asar. Disuruh menjaga salat asar, waktunya tepat waktu sesuai dengan kaidah-kaidah contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan berikutnya ayat ini memerintahkan kita untuk kunut dalam salat. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan kunut. Perintah kunut dalam sholat. Sekarang apa makna kunut dalam ayat ini? Coba dipahami. Supaya kita paham barang-barang. Ternyata lafaz kunut di dalam ayat atau hadis itu memiliki makna yang sangat banyak. Tidak cuma satu makna kunut subuh. Hah? Ternyata maknanya itu banyak. Di antaranya, kebukain tulisan itu. Di antara makna kunut yang pertama ialah aqoah. Kunut dimaknakan dengan taat. Makna yang kedua, kunut dimaknakan dengan khudu', ketundukan. Ketundukan. Yang ketiga, kunut dimaknakan dengan al-iqraru bil 'ubudiyyah, ikrar, janji setia untuk ibadah. Ikrar untuk ibadah. Itu kunut. Yang berikutnya, kunut juga dimaknakan dengan doa. Doa, kunut. Ini dipahami oleh orang Indonesia ya. Doa, kunut. Ini doa. Makna yang lainnya lagi, kunut dimaknakan dengan tulul qiyam. Panjang berdiri dalam sholat. Panjang berdiri dalam sholat. Dan makna yang lain ialah kunut dimaknakan dengan as-sukun, diam. Diam, tidak berbicara dalam sholat. Berapa itu semuanya? Hah? 6. Banyak. Adapun ayat ini, ya dari kita saja, itu makna yang terakhir. Perintah kunut dalam ayat ini, perintah diam dalam sholat. Tidak diperbolehkan untuk berbicara. Paham ini? Ini sengaja saya bawakan supaya kita paham. Tidak semua hadis yang di situ disebut kata-kata kunut pasti mengandung makna doa kunut. Jangan salah paham. Untuk mengetahui salah satu dari makna-makna tadi, itu harus ada penjelasan lain. Paham ya? Kata-kata kunut dimaknakan dengan salah satu dari 6 makna tersebut di atas, harus dengan keterangan lain. Untuk memastikan makna ada. Nah, makna adalah itu. Contoh sekarang ayat ini. Allah mengatakan, وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ. Ini kita maknakan apa? Diam dalam sholat. Sebab ada sebab nuzulnya. Akhirnya, asbab nuzul, mereka para sahabat dulu pernah berbicara dalam sholatnya. Saya paham ya? Dengan turunnya ayat ini, diperintahkan untuk diam, tidak boleh bicara. Menunjukkan yang namanya kunut dalam ayat ini adalah diam dalam sholat. Itu namanya keterangan yang lain. Saya paham ini? Contohnya lain, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu qanata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syahran. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kunut selama sebulan. Maknanya apa ini? Hah? Taunya doa kok enggak diem? Taunya doa. Disebutkan dalam lanjutan hadis itu, ya ja'u ala ri'lin wa laqwa. Beliau kunut selama satu bulan mendoakan kejelekan untuk desa Ri'lun dan Laqwa. Peristiwa pembunuhan 70 qori yang diurus Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan lafaz tadi kita paham kata-kata kunut dalam sebulan maknanya adalah doa kunut. Hey, ini namanya kunut apa? Kok sampai sebulan? Ini namanya kunut apa? Diam aja. Hah? Disebut dengan kunut nazilah. Kunut dikarenakan suatu peristiwa yang menimpa kaum muslimin, baik isinya doa kebaikan untuk kaum muslimin atau doa kehancuran untuk orang-orang kafir. Kunut nazilah itu tidak khusus untuk subuh. Ya subuh, ya maghrib, ya isya, itu semuanya kunut. Saya tanya, teruskan lagi, apakah ada dalilnya yang menunjukkan Rasul kunut subuh? Akhirnya merembet, bahas kunut akhirnya. Apakah ada dalil yang menunjukkan Rasul kunut subuh? Pak Haji Musa. Oh, gimana Pak Haji Musa? Apakah ada dalil yang menunjukkan Rasul kunut subuh? Khusus subuh ya? Tidak ada. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu disebutkan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam subha hatta taraka dunia atau kama qala radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kunut subuh sampai meninggal dunia. Gimana Pak Haji Musa? Rawahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya. Gimana Pak Haji Musa? Ada dalilnya. Rujukan yang paling gampang, Bulughul Maram. Disebutkan di Bulughul Maram tentang masalah itu. Bulughul Maram tahu bukunya? Ma'ruf, semua muslim ngerti buku Bulughul Maram. Di Bulughul Maram disebutkan hadis ini yang menunjukkan Rasul kunut subuh sampai mati. Tolong. Ibadah Musa. Oh, nak ikut ngerti ni mana kerjain tu? Gimana? Gimana? Enggak sah. Tirmidzi. Gimana Pak? Mbah, simbah gimana Pak? Biasa kunut mboten. Jenengan kalau subuh subuh. Oh, berarti. dulu pernah kunut subuh karena berarti. Simbah, simbah. Ya, berkat Allah, monggo, Pak. Nah, jangan kalau subuh kunut mboten. Ada permasalahan. Bukan kunut nazilah ini. Kunut subuh. Kunut subuh. Itu lho baca Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa dharrana fi ma afait wa qina sharra ma qadait. Gitu lho. Kunut subuh. Bagaimana dengan riwayat ini? Riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu arwa. Wah, itu kok baru ngerti. Gimana Pak Gani? Doanya bisa, karena dari perawinya ada yang namanya Jafar itu dusta. Mudah, ya Pak. Pernah sekali berbohong. Berbohong. Baik Pak ya? Mantap Pak ya? Masya Allah. Iya, dari hadis dari Surabaya. Nama ya. Kita mengatakan hadis ini perlu ditinjau sanadnya. Jadi kan dua kemungkinan ya. Ketika dicek, ternyata hadis ini dhaif, mungkar. Kenapa kok dhaif? Dikarenakan di sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, bukan Ja'far. Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Isa bin Mahan. Abu Ja'far Ar-Razi, dia dhaif. Kenapa dikatakan mungkar? Dikarenakan hadis ini disebutkan oleh para ulama termasuk hadis mungkarnya Abu Ja'far ini. Kalau dikatakan hadis yang mungkar itu sudah sangat parah sekali, nggak mungkin di apa-apakan. Karena dhaif maka tidak ada pengkhususan kunut subuh. Terang. Yang pertama. Jawabannya kedua. Anggap kalau seandainya hadisnya sahih. Kalau seandainya sahih. Padahal dia baik. Kalau sahih kita mengatakan kalimat kunut itu memiliki banyak makna. Tanya, memiliki banyak makna, tidak satu makna doa kuno. Jadi kami, kalaupun sahih, maka makna Rasul kunut subuh sampai mati itu maknanya ialah tulul qiyam, panjang dan lama berdirinya kalau sholat subuh itu. Tidak dimanakan dengan doa kunut. Tahu dari mana? Iya. Disebutkan dalam riwayat yang sangat banyak dalam Bukhari Muslim dan yang lainnya, Rasul itu kalau sholat subuh membaca berapa ayat? 100 sampai 200 ayat. Kalau subuh itu membaca 100 sampai 200 ayat. Artinya apa? Pendek pokoknya. Kok saya salah? 60 apa? 60 sampai 100 ayat. Pendek pokoknya. Panjang. Wah, Indonesia dikasih sekolah ayat kayak terasa kemengkape. Lagi 60 ayat, 100 ayat, panjang. Itu namanya apa? Tulul qiyam, panjang dirinya. Itu salah satu makna kunut. Intinya apa? Kalau dikatakan sahih riwayat itu, maka maknanya bukan doa kunut, tapi panjang berdiri ketika salat subuh. Dari sini barakatuhum menunjuk kepada kita tidak disyariatkan melaksanakan secara khusus doa kunut dalam sholat subuh. Itu tidak ada dalilnya. Barakatuhum. Apa ini? Nah. Ini hadis yang ke-117. Ada yang menanyakan apa saya teruskan hadis yang berikutnya? Nah, ada yang mau tanyakan apa saya teruskan hadis berikutnya? Apa? Menyengaja apa? Iya. Karena khusyuk. Loh kok iso sampai senyum kuwi? Pernah melihat orang yang seperti itu. Loh kok bisa ya? Jadi dia salat sambil rasanya senyum setiap hari. Wah, itu harus di dicek ulang nih. Kok ana wong salat sambil senyum mesan-mesan itu dicek lagi. Kalau itu karena khusyuk, enggak mungkin. Kenapa? Orang itu kalau khusyuk dalam sholatnya itu bukan cenderung tersenyum, tapi cenderung menangis. Khusyuk itu cek lagi di orang ini. Jangan-jangan ada yang beres. Pertanyaannya batal atau tidak? Jawabannya tidak batal. Kalau semata-mata tersenyum, tidak batal. Tapi cek lagi, tanya, kamu ada apa kok cengar-cengir gitu? Khusyuk, saya lagi khusyuk sholat. Khusyuk itu bukan ditandai dengan senyum. Paham beri? Ada kok. Kalau ada ayat, sebab kita mau baca ayat dari ayat pun yang mungkin kamar kejujuran. Duh, senyum. Yang diceritakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Iya, diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Terutama pada qiyamul lail. Ketika melewati ayat-ayat azab, beliau bertawud. Bertawud dari azab tersebut. Ketika melewati ayat-ayat rahmat, ayat-ayat pahala, kabar gembira dan segala macamnya, beliau memohon kepada Allah akan fadilahnya, keutamaannya untuk mendapatkannya. Doa langsung. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu kata senyum menghayati. Paham? Ya, khusyuk itu bukan cenderung tersenyum, tapi cenderungnya ialah penghayatan menangis. apa lagi? Saya teruskan yang berikutnya. Kalau pengelamun terus ingat hal-hal yang lucu ketawa. Sholat itu loh diminta tadabbur, maksud ya, mentadabburi apa yang dia baca, mentadabburi bacaan imam, khusyuk, kan gitu ya. Nah kok ngelamun itu? Ngelamunnya ke bawah lagi. Ngelamun bayangkan berjiwa tadi atau dia. Jadi kan kebablasan. Saya katakan kebablasan. Ada pun terkait hukum syariat tanpa tidak yang bagaimana saya terangkan tadi itu bagaimana rincian dan yang tadi. Paham ya? Ini kebablasan mengurangi kekhusyuan sholatnya dia. Jangan ulangi lagi. Iya. Subhanallah, Ivan lagi sholat itu masya Allah. Yang namanya gangguan sangat banyak. Perkara-perkara yang sebelumnya enggak terbayang di benak kita sudah kita lupakan, muncul dalam sholat. Perkara yang sudah kita ingat-ingat lupa dalam sholat, malah ingat yang lainnya. Allahu Akbar. Itu namanya bedah setan. Nah ini ilmu disirat. Ini ilmu dipakai oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimah. Ilmu godaan setan dari sholat. Ceritanya ini kisah disebutkan oleh ulama kita dalam kitab Al-Uqala, kitab Al-Adhiya Ibn Jauzi menceritakan tentang kecerdasan Abu Hanifah rahimahullah. Jadi ceritanya ada orang datang kepada Abu Hanifah mengeluhkan barang itu hilang, hilang barangnya, tapi mengeluhkan kepada siapa? Abu Hanifah, ini kan alim besar. Barang hilang kok tanya sama ulama itu apa sih? Jadi gitulah masyarakat. Tanya, wah Abu Hanifah, saya ada masalah ini. Ada apa? Saya ini lupa naruh barang kesingsal. Taruh di mana? Lupa saya sangat butuh berharga barang itu. Gimana solusinya? Nah, iya. Kata Abu Hanifah, nanti malam kamu bangun sholat yang mulai ya. Oh gitu? Iya, tahu mana sih? Malam bangun dia bangun dulu, yang mulai Allahu Akbar. Belum dua rakaat sudah diganggu sama setannya. Barang kamu tuh di sini. Selesaikan sholatnya, langsung dicari ke tempat tadi itu ketemu di kantor ketanya. Besoknya lapor ke Abu Hanifah. Jasa kalau saya Imam Abu Hanifah barang bisa ketemu. Tadi malam saya sholat langsung ingat langsung saya cari ketemu. Kata Abu Hanifah, ya Allah kesampaian ini. Ibil mana ya Pak? Kok terus nomnya mulai le. Kok diteruskan itu dia mulainya itu sudah ketemu barangnya. Alhamdulillah bentuk syukurnya kamu teruskan dia mulai saya witir. Terang ini gak dorokas ketemu selesai langsung dia ketemu barangnya tidur dia. Allah bisa. Nah itu dia masalahnya dia sholatnya itu nyari barang. Allah gimana? Tidak. Dan bagaimana itu? Makmumnya yang membaca surat 20 sekarang terus menurut ya enggak. yang mereka lakukan sekarang ini, menurut subuh sekarang ini, ya enggak. Kita tidak bisa mengatakan mereka batal sholatnya, dikarenakan mereka ini meyakini adanya syariat qunut subuh dan dinisbahkan kepada mazhab Syafi'i. Paham? Walaupun ternyata lemah pendapat itu. Artinya kalau mereka berbuat demikian dikarenakan ada unsur takwil, bukan sengaja mengada-adakan subuh. Paham? Artinya tidak batal sholat. Tetapi secara syar'i tidak kita lakukan. Tidak ada masalah. Kita di belakang imam seperti itu tidak ada masalah. Sah sholatnya, tidak ada masalah. Yang dibahas oleh para ulama ikut kunut ataukah tidak. Yang pertama, ada yang mengatakan diikuti, ada yang mengatakan jangan diikuti. Kalau saya pribadi bercontoh pada pendapat yang kedua, mengatakan tidak diikuti dikarenakan tidak sesuai dengan sunnah usul. Dia telah berkenyangkan tangan, amin, amin, amin, mengawal ya, tubuh naik, sampai berkanya selesai, kunut dan berdoa dan sujud. Padahal dalam bimbingan fiqih para waktu bagi mereka yang melakukan kunut subuh itu tidak ada syariat menampingkan. Dan hanya imam yang membaca Allahumma inna fi man hadait sampai selesai tanpa ada amin, tanpa ada angkat tangan. Para membaca istighfar. Kan posisinya kan sedang istighfar. Al-Rukuk, Sami Allah, Liman, Hamidah. Kita baca doa istighfar. Mereka nya bisa diulang-ulang atau dibaca doa istighfar yang panjang. Kan macam-macam doanya. Ada yang pendek, ada yang pendek. Ulang-ulang. Tidak boleh ngelamun. Kemudian lama, dalam sholat ada kesibukan. Kemudian lama, terus ulang. Iya, ketika contoh Rasul panjang sujudnya, panjang rukuknya, panjang ibadah itu diulang-ulang terus doanya. Gak boleh lama, gak boleh diam. Terus ulang sampai imamnya bergerak dengan gerakan itu. Nunda yang kita baca itu doa-doa yang ada turun-turunnya ketika itu. Ketika itu tidak, doa itu tidak terus. Rabbana wa lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd. Terus begitu. Kalau pas rukuk, ya kita ulang-ulang doa rukuknya. Mana rabbiyal azim, mana rabbiyal azim. Atau doa rukuk yang lain yang ada contoh dari rukuk. Yang kemudian daripada menentu air tasbih Allah Allah tidak ada tasbih ketika tidak ada tahu jadi ulang-ulang doa itu Masya Allah harapannya hujan ada waktu 20 menit lanjut lagi yang tanya rupanya ngomong-ngomong Dan ada orang-orang yang kamu doakan itu, ya begitu kan? Bukan para kamu urusan itu urusannya kamu. Berhenti orang berpikir. Itu pun masih dah, bukan subuh. Bukan subuh. Kalau belum subuh, memang pada aslinya harus tidak melaksanakan belum subuh dalam artian yang ma'ruf bisa bersahabat. Pertanyaan yang lain. Apa saya teruskan nanti yang kedua? Yang berikutnya. Hah? Lanjut. Lanjut. Lanjut. Satu lagi. Rahimallahu ta'ala an Abdillah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza shadda al-har fa'abridu 'an as-salat." Apabila panas itu sangat menyengat, idza shadda, apabila sangat al-har, panasnya udara, fa'abridu 'an as-salat, maka dinginkanlah dari sholat. Artinya tunda, tunda sholat sampai waktu dingin. Fa inna shiddatal har min fa'i jahannam, sebab panas yang amat sangat itu termasuk uapnya jahannam. Fa'i uap, termasuk uapnya neraka jahannam. Indah. Masya Allah. Baik, hadis ini berbicara tentang masalah al-ibradu bis-salat. Al-ibrad ialah menunda waktu sholat sampai dingin, sampai udara dingin. Itu namanya al-ibrad. Baik, di sini ada beberapa permasalahan yang diangkat. Apa hukumnya ibrot tadi? Apa hukumnya menunda sholat karena cuaca yang sangat panas sampai dingin? Apa hukumnya? Jawabannya adalah pendapat yang sahih, hukumnya sunnah tidak wajib. Hukumnya sunnah tidak wajib. Ini pendapat mayoritas ulama. Sunnah dihukumi sunnah dikarenakan pernah terjadi di zamannya Rasulullah SAW, beliau sholat zuhur ketika cuaca yang amat sangat panas di awal waktu, sampai sahabat itu meletakkan kainnya di bagian jidatnya. Ketika sujud, imamah sorbannya itu taruh di situ, dipakai untuk alas sujud. Saking panas. Selamat ya. Itu akan diberikan kepada hadis 121 dalam buku ini. Nanti 121 dalam buku ini. Itu menunjukkan sunnah tak wajib. Paham ya? Sunnah tak wajib. Baik, masalah yang berikutnya. Sunnah ibrat ini untuk semua sholat ataukah tertentu saja? Jawabannya ialah sunnah ini khusus untuk sholat zuhur. Untuk zuhur saja. Alasannya disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Abridu bi-dhuhur." Abridu bi-dhuhur. Tunda, tunda salat zuhur sampai cuaca agak dingin, kata Rasul. Tegas dengan kata-kata duhur, sehingga khusus untuk duhur saja. Sholat yang lain tidak masuk walaupun udaranya agak panas. Namun mas dari yang lain menyebutkan kata-kata duhur. Dari hal ini, baik. Apakah Jumat juga masuk padanya? Jumat itu kan waktu duhur ya. Sholat Jumat waktu duhur. Bedanya kalau selain hari Jumat namanya duhur, kalau namanya sholat Jumat. Pertanyaannya, apakah boleh disunahkan menunda Jumatan sampai cuaca agak dingin? Jawabannya, pendapat yang sahih barulahukum tidak diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan yang disebutkan dalam hadis adalah zuhur, bukan Jumat. Zuhur bukan Jumat. Barulahukum. Ini pendapatnya mayoritas ulama kita. Pendapat mayoritas ulama kita, Jumat itu tidak masuk, khusus untuk duhur saja. Pertanyaan berikutnya, apakah ini berlaku untuk negara panas, apakah juga berlaku untuk negara dingin? Di dunia ini kan ada pembagian wilayah negara ya, ada negara yang disebut negara-negara panas, ada negara-negara dingin, ada negara tropis. Apakah ini berlaku untuk negara-negara yang memiliki musim panas saja, ataukah juga berlaku bagi negara-negara lain yang tidak memiliki musim panas tetapi kondisi zuhurnya ketika itu sangat panas? Jawabannya barakallahu'alaikum, yang sahih hukum ini berlaku untuk semua negara. Paham ya? Berlaku untuk semua negara. Lafaznya umum. Tapi ingat, dengan ketentuan ada syiddatul har. Panas yang amat sangat luar biasa. Barakallahu'alaikum. Kalau di Indonesia ini daerah mana yang panas? Oh, panas itu ya? Panas sekali. Oh, yang kena garis itu panas ya? Panas tapi hujannya enggak teratur. Panas Pontianak, apalagi Surabaya. Surabaya ini panas. Nusa Tenggara, wilayah NTT sana, NTT, NTB, ngireng-ngireng mana ya kan? Panas. Mana lagi yang panas? Ada wilayah yang panas, mana itu ada dengan saya? Mana wilayah itu? Nah, tapi ingat dulu. Itu kalau ketika zuhur merasakan panas yang sangat, maka ditunda sampai menjelang dibina sampai agak dingin. Tapi kalau kemudian daerahnya panas tapi masjid ASEAN kabeh, ya tidak masuk. Ya berangkat ke masjid, masuk masjid ASEAN, yes. Jadi awal waktu. Ini berlaku untuk semua negara, semua tempat, semua wilayah yang merasakan syiddatul har, panas yang sangat. Baik, ini masalahnya. Tak kasih gambarannya. Yang dimaksudkan dengan riwayat ini adalah apabila datang waktu duhur, ternyata cuaca itu sangat panas kan, di luar kebiasaan, maka dalam Islam diperbolehkan ditunda duhurnya sampai dingin. Paham ya? Sampai dingin. Ini termasuk kemudahan Islam. Pertanyaannya, sampai dingin itu sampai kapan? Sampai kapan? Jawabannya ialah pendapat yang paling sahih terkait dengan sampai kapan dinginnya itu Jawabannya ialah sampai bayang-bayang sesuatu sama dengan tingginya. Artinya apa? Sudah hampir masuk waktu asar. Sehingga prosesnya nanti begitu selesai waktu selesai tauhur tidak lama masuk waktu asar. Faham? Ditunda. Begitu sudah agak dingin langsung diikomati kalau jadwal sebelumnya problem adan adan diikomati kemudian sahur tidak lama masuk waktu asar langsung adan asar dan mengerjakan salat asar itu namanya al ibrad menunda waktu zuhur sampai agak dingin ini hukumnya sunnah tidak wajib. Walhamdulillah untuk di tempat kita ini tidak sampai mengalami kondisi yang seperti ada. Siapa bilang di daerah di wilayah sana? Di zaman dahulu belum ada AC, belum ada apa namanya tekel yang anti panas. Menggunakan pasir biasa. Iya, paspor panasnya itu betul-betul merata. Apalagi masjidnya cuma dikasih apa namanya anyaman-anyaman bambu. Kayak zaman Rasul dulu itu, apa masa para sahabat sampai imam wahnya taruh di lantai untuk sujud. Makanya untuk di zaman sekarang ini belum bisa diterapkan. Hatta di Medina, masuk Masjid Nabawi, nyes, karpetnya empuk, walaupun panas yang luar biasa, masjid nyes, masuk ke Masjidil Haram nyes. Walaupun di pelataran Ka'bahnya yang tanpa atap, nyes, dikarenakan lantainya itu lantai anti panas, muzilil hararah, sujud nyes, diinjek nyes, tapi kepala kita yang kepanasan, karena nggak pakai atap, sehingga untuk sekarang ini belum bisa dialami. Bukan berarti ditiadakan, tapi berlaku untuk tempat-tempat yang mungkin mengalami kondisi seperti ini. Maka kita suruh sok untuk menunda waktu ini. Pengembang jari yang artinya sekarang belum diamalkan karena belum ada sebabnya. Sebab sunnahnya belum terjadi. Surabaya panas, masuk arayan, masjid ini, nyes. Wah, sini di mana-mana kayak gitu kan. Gede gede ciri pendek. Wah, sini tak berakhir. Barakallahu. Nah, al-muhim ini merupakan kemudahan-kemudahan dalam Islam. Wallahu ta'ala alam. Sebab ini dua hadis yang kita baca dan insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas hadis yang berikutnya lagi 119. Ada yang bertanya kan? Sebelum datang. Masih tidak ada. Itu kan dingin ya. Jadi katanya ada pendapat orang bahwa kan karena kita dihajukan masjid haram itu ada dari surga itu khurafatan. Antum kalau membaca buku sejarah Mekah, sejarah Masjidil Haram itu disebutkan peletakan lantai itu bukan zamannya Nabi dulu, baru belum lama beberapa puluh tahun yang lalu. Itu teknologi. Teknologi memang dibikin lantai dikasih langsung dengan tulisan lantai penghilang panas itu bahasa Arabnya al-muzil lil harar. Saya beli kemarin buku tebal segini sejarah Mekah, tak buka sejarah ketika dulu belum di belum tekel, ada fotonya, ini proses penekelan belum selesai, ada fotonya, dikasih keterangan tekelnya itu ialah keramik atau tekel penghilang panas. Bukan hanya surga, Pak. Kurang atau kurang di mana? Gimana? Tetap masalah ini, masalah sholat bila hujan. Yang boleh melakukan sholat di rumah. Tidak berjamaah. Itu boleh rusak. Tapi yang dimaksud hujannya hujan yang bisa membuat kita boleh. Kan tidak dijelaskan ini hujan. Dah, biasanya. Dah. Yang jelas, hujan yang sangat deras, yang juga termasuk jelas disertai dengan angin yang sangat kencang, juga termasuk yang jelas disertai dengan hawa yang dingin ketika subuh. Ini sebenarnya tidak pakai ikhtilaf lagi, semuanya sepakat itulah bentuk hujannya ada rukhsah padanya. Terus apalagi pakai angin yang kencang, apalagi subuh-subuh hawanya semuanya sepakat itu rukhsah, enggak boleh jamaah, enggak boleh jamaah. Rukhsah enggak jamaah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau hujannya itu tidak sederas itu? Hujan-hujan yang kayak gini lah, Pak. Kayak gini ya. Nah, gerimis-gerimis dengan gini. Kayak gini sekarang. Awet gitu, enggak ada kan udannya. Kayak gini, dibilang terus juga terus. Dibilang ada anginnya juga enggak ada angin kencang, adem, ya enggak terlalu adem lah. Nah, ini gimana ini? Ini istilah. Tarjihnya itu berkaitan dengan adanya satu riwayat. Itu hadis ini sahih atau tidak? Disebutkan dalam sebuah hadis terjadi di zaman tadi, di zaman tadi ada salah seorang sahabat. Tamam? Itu pulang dari masjid. Kondisi kayak gini sekarang. Bahkan disebutkan ketika itu tanah tidak becek. Begitu dia pulang sampai di rumah, datang waktu sholat yang berikutnya. Oh, salah di zaman tadi ada salah sahabi hujan seperti ini tidak ke masjid. Ditanya sama sahabatnya, sama anak-anaknya, kenapa kamu nggak berangkat ke masjid? Ada rukhsah. Kan enggak terus kata anaknya. Dikatakan dulu kami di zamannya Rasul alaihissalatu wassalam melakukannya dalam keadaan terjaga. Disebutkan dalam hal tersebut sandal kita itu tidak becek dengan tanah yang ada. Itu menunjukkan apa? Hujan dia tidak sederas yang kita bayangkan. Ketika cek sanadnya ternyata zahir sanadnya hasan. Isnadul hasan. Secara berikutnya ketika saya cek, saya belum mendapati ada seorang ulama yang membaikkan. Paham ya? Sehingga zahir isnadnya itu kalau hasan, maka termasuk ufsah barakallahu fikum ialah walaupun hujannya tidak terlalu boleh. Rukhsah tidak jamaah. Bukan boleh, tidak boleh jamaah. Silakan pakai payung, masjid boleh. Tidak coba. Gimana kalau misalnya kondisi katakan di Surabaya ini kan satu masjid dihalangi oleh penangan air itu menghalangi itu. Nah hujan. Apalagi hujan seperti ini yang nggak terlalu deras, menggenang itu jelas-jelas ada perkara yang memberatkan kita. Rukhsah. Mesti bisa ditutup. Tadi kan saya terang, rukhsah itu bukan berarti tidak boleh. Ada keringanan dan jamaah. Kalau anda mau jamaah, ya silakan. Apalagi yang punya mobil, yang punya sepeda motor, payungan, mobil, beres. Tapi kalau ketika ada orang yang tak di rumah, enggak diingat, dikarenakan itu rukhsah. Jumat termasuk dengan peristiwa yang terjadi pada masa Abu bin Abbas radhiyallahu anhu. Pas beliau dikhotib, pas hujan, beliau memerintahkan adzan untuk mengatakan shalu dzurriha, untuk mengganti adzan yang tadinya hayya 'alas shalah diganti shalu fi rihalikum, seperti mana di rumah kalian. Itu sahih riwayat Bukhari. Menunjukkan Jumat lagi mau jumatan hujan awet lagi kalau berhenti belum waktunya sholat ya berangkat takbir kok cek awet ya udah nih ya terus gak Jumatan. Sekarang kalau gak Jumatan ngapain di rumah? Kalau tidak Jumatan karena ada udzur, maka di rumah melaksanakan zuhur 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat dan tolong jangan aneh-aneh mengadakan Jumatan sendiri di rumah sama keluarga. Dan zuhur di rumah 4 rakaat. Paham sampai? Enggak sebab ada ketika dulu tahun 90-an saya di Jogja. Di Yogyakarta di apa Akademi Perawat Yogyakarta ada punya pemahaman muncul dari Solo. Jadi ketika mereka enggak Jumatan itu 2 rakaat. Ketika dicek ternyata itu pemahaman sebuah majelis taklim yang diasuh oleh kaum Syiah. Salatnya 2 rakaat. Begitu pula kaum wanita, perempuan-perempuan yang Jumatan itu 2 rakaat di rumah. Nah, barakallahu. Itu penyimpangan salaf sah. Sudah masuk adzan maghrib jazakumullahu khairan wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah.